Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masih pada bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kecintaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bab ini masih berbicara tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada yang lainnya. Demikian pula dia lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dibanding kecintaannya kepada yang lainnya. Jadi mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga mengharuskan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya walahuma anhu. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara apabila ada dalam diri seorang hamba, dia akan meraih dengan tiga perkara tersebut halawatul iman, manisnya keimanan. Dalam riwayat yang lain, "La tajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih." Seorang tidak akan meraih manisnya iman sampai seterusnya hadis tersebut. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak akan, ada tiga perkara yang apabila ada dalam diri seorang hamba, dia akan meraih manisnya iman. Dalam riwayat lain, seorang tidak akan meraih manisnya iman sampai ada padanya tiga perkara ini. Baik. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain keduanya. Iya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fil nar. Hendaklah dia membenci untuk kembali kepada perbuatan kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia darinya sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Baik. Inilah hadis yang akan kita bahas dalam bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Iya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana meraih halawatul iman, manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau, halawatul iman itu adalah istilzadut ta'at, merasa lezat dengan ketaatan, ya, merasa enak ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah beban yang memberatkan. Wa tahammulul masyaq fid din, dan mampu untuk menanggung beban-beban di dalam menjalankan agama. Wa itharu dzalika ala aghradid dunya, dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan-kepentingan dunia. Ini yang dimaksud dengan halawatul iman, manisnya iman. Jadi subhanallah, apabila seorang itu merasakan manisnya iman atau telah mendapati manisnya iman, maka dia tidak akan lagi merasa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya sebagai sesuatu yang memberatkan. Malah dia merasa lezat, merasa enak, ya, merasa nyaman apabila dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat, maka dia merasakan kegundahan, ya, kesusahan dan berbagai macam keadaan yang tidak baik lainnya. Ya. Karena dia telah merasakan manisnya iman. Demikian pula, dia mampu menanggung beban-beban berupa cobaan-cobaan dan ujian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berapa banyak pun beban itu dan betapa berat pun beban tersebut, karena dia telah merasakan manisnya iman, dia bisa bersabar menghadapi hal-hal tersebut. Dan juga dia lebih mementingkan, lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kepentingan-kepentingan duniawi. Ini keutamaan orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Nah, bagaimana caranya seorang bisa meraih manisnya iman tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seorang akan meraih manisnya iman dengan tiga hal. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi menegaskan, la yajidu ahadun halawatal iman, seorang tidak akan meraih manisnya iman kecuali dengan tiga hal ini. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding segala sesuatu selain keduanya. Ini syarat yang pertama untuk meraih manisnya iman. Hendaklah seorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibanding seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Demikian pula dengan seluruh harta yang dia miliki. Apakah itu berupa perdagangan yang dia khawatirkan kerugiannya, atau rumah-rumah tempat tinggalnya yang mewah, atau harta bendanya berupa kendaraan, kendaraan yang mewah dan yang lainnya, itu dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibanding itu semua. Iya. Maka dengan ini dia akan meraih manisnya iman. Iya. Baik. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana merealisasikan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Allah telah memerintahkan kita untuk ittiba kepada Rasulnya, dan kita mencintai Rasulnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah telah perintahkan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Jadi yang namanya mencintai Allah dan Rasulnya bukan sekedar sesuatu yang berada di dalam hati atau sesuatu yang diucapkan dengan lisan, tetapi harus disertai dengan amalan-amalan, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tetapi tidak ittiba, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kedustaan belaka. Ya. Karena yang paling terpenting sebenarnya, apakah kecintaan kita diterima oleh Allah? Apakah Allah mencintai kita? Ini lebih penting dibanding kita mengatakan cinta kepada Allah tetapi belum tentu kecintaan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi yang lebih penting, apakah kecintaan kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak, sehingga meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi belum tentu seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya itu pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sampai dia buktikan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu dengan melakukan amal-amal saleh. Iya. Ini yang dimaksud dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapa dan kepada apapun juga. Baik. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempurnaan cinta kepada Allah, kesempurnaan iman, di mana seseorang tidaklah dia mencintai yang lainnya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dituntut dari kita, yang dituntut dari setiap hamba, bahwasannya ukurannya di dalam cinta adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencintai hamba yang lainnya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mencintai yang lainnya, maka kecintaannya itu berdasarkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Iya. Jadi kita mencintai manusia yang lainnya atau hamba-hamba Allah yang lainnya berdasarkan kecintaan Allah kepadanya. Jadi siapa yang lebih Allah cintai, itu yang kita cintai. Demikian pula siapa yang Allah benci, itu yang kita benci. Ini maksudnya cinta karena Allah. Oleh karena itu, dalam mencintai yang lainnya, manusia itu kita cintai terbagi pada tiga golongan. Golongan yang pertama, mereka yang kita cintai secara mutlak, tidak ada kebencian sedikit pun terhadap mereka. Mereka adalah al-anbiya war-rusul, para nabi dan rasul, dan siapa saja yang benar-benar mengikuti nabi dan rasul tersebut. Kita cintai mereka sepenuhnya, tidak ada sedikit pun kebencian kepada mereka. Yang kedua, yang kita benci sepenuhnya, tidak ada sedikit pun kecintaan terhadap mereka. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala pun sangat membenci mereka dan tidak mencintai mereka sedikit pun. Yaitu musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Semua orang yang melakukan syirik dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang kita cintai di suatu sisi, tapi di sisi yang lain kita membenci mereka. Yaitu kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, baik itu berupa bid'ah maupun kemaksiatan. Di satu sisi kita mencintai mereka karena keimanan yang ada pada mereka atau sunnah yang ada pada mereka, sebab Allah mencintai hal tersebut. Namun di satu sisi kita membenci mereka dikarenakan kebid'ahan dan kemaksiatan yang ada pada mereka, sebab Allah subhanahu wa ta'ala membenci hal tersebut. Ini tiga macam manusia dan tiga bentuk kecintaan kita kepada mereka. Jadi kesimpulannya, kecintaan kita kepada yang lainnya itu sesuai dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Siapa yang Allah lebih cintai, itu lebih kita cintai. Siapa yang Allah benci, itu kita benci. Siapa yang Allah cintai di satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain, maka demikian pula kita cinta kepada mereka di sisi itu dan kita benci pada sisi yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ya. Oleh karena itu, perlu sekali kita pahami dalam kehidupan ini, orang yang harus paling kita cintai adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat ketakwaannya, maka itulah yang lebih kita cintai. Dan takwa itu selalu beriringan dengan ilmu, tidak akan terpisah. Itulah sebabnya para ulama umat ini dan para pendidik umat ini harus menjadi orang-orang yang lebih kita cintai dibanding yang lainnya. Bahkan melebihi keluarga kita sendiri. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melebihi kecintaan beliau kepada orang-orang dari kalangan keluarga beliau sendiri. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling bertakwa di antara seluruh sahabat ketika itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada beliau melebihi kecintaan beliau kepada istri, anak-anak dan keluarga beliau sendiri. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai Abu Bakar dibanding seluruh sahabat ketika itu. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling beriman dan paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kedua. Tidaklah kita mencintai seseorang kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mencintai seseorang berdasarkan derajat ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yulqa fil nar. Hendaklah seorang itu membenci untuk kembali kepada perbuatan kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci atau dia tidak suka kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Ini yang ketiga, syarat untuk meraih manisnya iman. Hendaklah seorang itu benar-benar benci kepada perbuatan kekafiran, khususnya lagi kalau dia tadinya seorang yang melakukan kekafiran, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia hidayah, maka hendaklah dia benci benar-benar benci ya, untuk kembali pada perbuatan kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci kalau dirinya itu diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membantu seseorang untuk tetap istiqamah. Kalau seorang benar-benar benci kepada kekafiran dan hal-hal yang bisa mengantarkan kekafiran, akan sangat membantu dia untuk istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula dia membenci hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kekafiran tersebut, sehingga dia tidak coba-coba mau mencicipi kembali perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sebab hal itu bisa mengantarkan kepada kekafiran. Maka kalau seorang merealisasikan hal ini dalam kehidupannya, dia akan meraih manisnya iman. Jadi demikianlah kita dituntut di dalam membenci perbuatan kekafiran, sebab Allah membencinya. Kita benci kekafiran itu sebagaimana kita benci kalau kita dilempar ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Iya. Maka dengan ini seorang akan meraih manisnya iman. Baik. Inilah tiga hal, apabila ada dalam diri seseorang, dia akan meraih manisnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ketiga hal ini. Iya. Dalil yang berikutnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, man ahabba fillah wa abghada fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, wa wala fillah wa ada fillah, dan membela karena Allah, memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatallahi bidzalik, maka dia akan meraih perwalian dari Allah, yaitu kecintaan dan pembelaan Allah dengan hal tersebut. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik, dan tidaklah seorang hamba itu akan bisa meraih manisnya keimanan meskipun banyak solatnya maupun puasanya, sampai dia melakukan hal tersebut, yaitu cinta dan benci karena Allah, membela dan memusuhi karena Allah. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada hari ini kebanyakan persaudaraan manusia itu atas dasar dunia, kepentingan dunia. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan yang demikian itu tidak sedikit pun bermanfaat bagi pelakunya. Rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Baik. Ini athar dari nasihat sahabat yang mulia Habrul Ummah wal Bahr Abdullah Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhumah. Dari apa yang beliau pahami dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang telah pernah kita jelaskan sekilas biografi Abdullah bin Abbas, bahwa beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Mufassirin, dan orang yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang benar-benar memahami agama dan ajarkanlah dia tafsirul Quran. Sehingga di kemudian hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dikenal sebagai Imamul Mufassirin, ya. Imam para ahli tafsir. Baik. Beliau mengatakan barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela atau menolong karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka dia akan meraih kecintaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dasar keimanan, pokok keimanan yang dengannya seorang akan meraih kecintaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwasannya cinta dan benci seseorang haruslah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menolong dan memusuhi seseorang harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Yang maksud cinta karena Allah adalah mencintai orang-orang yang beriman karena Allah mencintai mereka. Dan membenci karena Allah adalah membenci orang-orang kafir karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci mereka. Dan termasuk kesempurnaan iman adalah mencintai orang-orang yang beriman, loyal kepada mereka, dan bisa jadi pembatal keislaman apabila seorang mencintai orang-orang kafir. Yaitu, apabila dia mencintai orang-orang kafir karena kekafiran mereka atau karena agama mereka, maka batal keislamannya. Dia kafir seperti mereka. Adapun siapa yang mencintai orang kafir karena satu kepentingan atau kenikmatan dunia yang diharapkan dari mereka, maka ini termasuk dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi, mencintai orang kafir itu ada yang bentuknya sempurna, yaitu mencintai mereka karena agama mereka, dan ini kekufuran. Dan ada yang bentuknya naqisah, ya. Tidak sempurna, yakni mencintai mereka karena satu kepentingan dunia atau kenikmatan dunia yang diharapkan dari mereka. Maka ini dosa besar, namun tidak sampai kepada kekafiran, ya. Namun bisa mengantarkan kepada perbuatan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun yang dimaksud dengan memusuhi orang-orang kafir dan kaum musyrikin, itu ada 4 perkara. Yang pertama, kebencian di dalam hati. Ini merupakan al-asal. Kebencian di dalam hati kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memusuhi mereka. Yang ketiga, mengkafirkan mereka. Sebab Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan mereka. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ya. Adapun dalil-dalil larangan mencintai orang-orang kafir dan kewajiban memusuhi mereka sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian, yaitu orang yang kalian cintai dan orang yang kalian bela. Ini juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai orang-orang yang kalian cinta dan kalian bela. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka saling cinta dan menolong bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang cinta dan membela mereka, maka dia bagian dari mereka. Ini menunjukkan bahwa itu termasuk kekafiran. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Juga teladan yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dalam surat Al-Mumtahana kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini teladan dari para anbiya war rusul. Bagaimana menyikapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kita dituntut untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya dengan yang demikian itu, seorang akan meraih perwalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wilayah, yaitu kecintaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau begitu, setiap orang atau setiap muslim dapat menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah diantara sifatnya adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Yaitu mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah itu bukan orang yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Bukan pula orang-orang yang masuk di dalam grup lintas agama. Ya. Tetapi wali Allah adalah orang yang mencintai orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir. Ya. Sehingga setiap orang bisa dan boleh menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia melakukan syarat-syarat untuk menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, seorang itu tidak akan meraih manisnya iman meskipun banyak melakukan sholat, banyak puasa, sampai dia melakukan hal tersebut. Ya. Yaitu mencintai karena Allah, membela karena Allah, dan membenci karena Allah, dan memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak cukup puasa yang dilakukan seseorang, sholat yang dilakukan seseorang, sampai dia merealisasikan kecintaan kepada Allah dalam bentuk mencintai apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cinta, dan membenci apa yang Allah benci. Iya. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا. Pada hari ini kata beliau, kebanyakan persaudaraan manusia, ini keseluruhan manusia yang ada di bumi ini, itu karena satu kepentingan dunia. Ya. Maka yang seperti itu tidaklah akan bermanfaat bagi orang yang saling mencintai tersebut. Ya. Ini peringatan beliau. bahwasannya tidaklah patut seorang muslim itu mencintai saudaranya hanya karena dunia yang dia miliki. Ya. Apakah karena kekayaannya ataukah karena jabatannya, sehingga dia terus mendekat dengan orang-orang yang memiliki kekayaan dan jabatan, lalu menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak memiliki dunia tersebut. Ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi seorang muslim mencintai saudaranya karena ilmu dan ketakwaan yang ada kepadanya. Ini yang dimaksud dengan mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah dari perkataan beliau ini juga menunjukkan bahwasannya para sahabat itu memahami waqi'. Memahami waqi', realita yang ada di tengah-tengah mereka. Ya. Demikianlah yang juga dituntut dari kita. Ya. Seorang talibul ilmi harus memahami waqi'. Memahami apa persoalan umat. Ya. Terutama persoalan akidah mereka. Ya. Namun tidak boleh berlebih-lebihan di dalam masalah ini. Ya. Tidak pula meremehkannya. Ya. Di antara bentuk berlebih-lebihan adalah orang yang sehari-harinya bergelut dengan koran-koran, berita-berita televisi dan media massa lainnya demi untuk mengetahui waqi', lalu meninggalkan majelis-majelis ilmu. Ini bentuk berlebih-lebihan di dalam masalah ini. Demikian pula sebaliknya, ada yang meremehkan sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak tahu apa persoalan umat, sehingga dia tidak bisa memberikan solusi kepada mereka. Maka seorang talibul ilmi, di samping dia harus giat menuntut ilmu, dia pun harus tahu apa yang menjadi masalah terbesar orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini diantara faedah dari atsar ini. Dalil yang terakhir, wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وتقطعت بهم الأسباب, dan telah putuslah pada hari itu hubungan-hubungan mereka. Yaitu, kata beliau, yang dimaksud hubungan di sini adalah al-mawaddah, tali kasih sayang. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Al-Imamul Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang nasib hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara manusia di akhirat kelak. Ya. Hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri, hubungan kekerabatan, itu semuanya akan terputus kecuali kekerabatan yang dibangun di atas ketakwaan, persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, siapa saja, ketika di dunia ini, pada hari kiamat, menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi, kecintaan itu, haruslah dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kecintaan yang kekal, yang akan dibawa sampai di akhirat kelak. Adapun sekedar hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, itu semua akan putus. Bahkan bisa jadi saling bermusuhan antara orang yang saling mencintai ketika di dunia, kalau mereka tidak membangun kecintaan mereka di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersaudara atas dasar ketakwaan, sehingga kita tolong menolong di dalam kebaikan agar hubungan kecintaan dan kasih sayang antara kita itu terus ya, terjalin sampai di akhirat kelak. Dan inilah yang paling terpenting. Baik, kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan penjelasannya bisa difahami oleh para pendengar semua. Ya, insyaallah dengan paham kita akan mengetahui bagaimana seharusnya sikap kita, cinta kita kepada Allah, dan seharusnya bagaimana sikap kita bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, dan apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, insyaallah akan disampaikan keesokan harinya sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang telah masuk. Jadi diharapkan bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah agar terus menyimak pembahasan ini, acara kuliah subuh ini, karena dimungkinkan pertanyaan yang baru masuk akan dijawabnya keesokan harinya. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan pembahasan tanya jawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bolehkah seorang ibu mengeraskan bacaan Allahu Akbar dalam solat karena mendengar anak-anaknya bertengkar, yang dengan mendengarkan suara tersebut anak-anak menjadi diam? Sahkah solatnya? Iya. Apabila ucapan takbir tersebut yang sengaja lebih dikeraskan itu bertepatan memang dengan ucapan takbir yang disyariatkan, ya, seperti pada takbir intikal, ini takbir perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, maka sholatnya sah, ya, karena hal tersebut bukan termasuk pembatal sholat. Dan itu pun dilakukan karena kemaslahatan sholat dan karena suatu hal yang darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Antara adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Waktu mustajabnya doa wanita yang sholat munfarid di rumah ikut adzannya siapa atau di masjid mana? Hadisnya adalah hadis yang umum. Hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah." Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini umum, ya. Tidak menentukan siapa yang adzan atau di masjid mana. Jadi di mana saja, ya. Yang penting sudah adzan, dan antara adzan dan iqamah itu maka itulah waktunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sambungan pertanyaan yang kemarin. Ustaz, saya sebetulnya dulu waktu muda masih belum tahu tentang Islam yang sebetulnya. Alhamdulillah sekarang ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai mengerti karena saya masuk salafi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kami sekeluarga kepada agama Allah Subhanahu wa taala sampai kami meninggal. Allahumma amin. Saya ingin dijelaskan lagi tentang saya dulu tinggal sama orang Kristen karena dulu saya belum tahu tentang orang Muslim menjadi termasuk orang kafir, dan saya dulu bodoh sekali tahu benci atau enggak sama orang kafir. Ya. Cuma saya sudah ngerti bahwa orang-orang kafir tempatnya di neraka. Jadi saya takut sekali, a'udzubillah, sampai ke bawah orang kafir. Afwan, jelaskan lagi, mudah-mudahan Radio Salafiyah mengudara terus dan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkannya.